إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di majlis salim beribadah kepada Allah dengan membaca ilmu, memahaminya dan mengamalkannya. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan angkat satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yakni kewajiban bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran kewajiban untuk bersyukur dan haramnya kufur. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kalian kepada aku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian bersikap kufur. Dan jangan kalian mengkafiriku, mengkafiri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menyebutkan tentang kewajiban bersyukur dan haramnya kufur. Ayat yang lainnya menyebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah dan di atas kesusahan, dan menyapihnya selama 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Hadirin makan, ini juga ayat yang menunjukkan kewajiban bersyukur karena nikmat kita tercipta, kita bisa berkembang di rahim ibu kita dari segumpal darah menjadi insan, ditiupkan roh padanya dan menjadi besar seperti ini adalah karena nikmat min Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian atas jasa orang tua kita tentunya yang merawat kita dari semenjak kecil. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersyukur. Hukum asal perintah dalam agama menunjukkan apa? Wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah menunjukkan kepada wajib, sehingga bersyukur itu apa? Wajib hukumnya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengancam. Allah Subhanahu wa taala firman, la in syakartum wa idzaana rabbukum la in syakartum lazidannakum walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kalian apa isinya pemberitahuan itu? Ultimatum kalau bahasanya. Memberitahukan sebuah hal yang pasti. La in syakartum, jikalau kalian bersyukur. La azidannakum, maka sungguh-sungguh aku akan berikan kenikmatan itu. Aku akan tambah kenikmatan itu atas kalian. Wa la in kafartum, jikalau kalian berbuat kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah dahsyat. Hadirin yang kami muliakan, ayat ini menerangkan dengan jelas bahwa orang yang bersyukur akan diberikan janji ditambah kenikmatannya, dan ini tidak akan mungkin Allah menyelisihinya. Antara wa'dun dan wa'id itu berbeda. Antara janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Kalau janji, bahasa Arabnya al-wa'du, itu pasti tidak akan salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Adapun kalau ancaman, ancaman wa'id, ancaman bisa jadi Allah mengampuni seseorang dan tidak melaksanakan ancaman itu. Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah berkenan memberikan maaf bagi orang yang melakukan satu dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Aslinya diancam pelaku dosa itu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya setiap orang yang ingin menyelisihi bimbingan Nabi, hati-hati akan menimpa kepada mereka fitnah yang besar dan atau azab yang dahsyat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu an-nar khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul, dia melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan masukkan dia dalam neraka. Ancaman umum terhadap semua bentuk penyelisihan. Tetapi kadang-kadang Allah berkenan memberikan maaf walaupun dia tidak bertobat, dia belum sempat istighfar darinya, belum sempat tobat darinya, karena ayat ini berkaitan dengan orang yang mati dengan membawa dosa. Orang yang mati dengan membawa dosa syirik tidak akan diampuni. Inna Allah la yaghfiru syirka bihi. Ini kalimat awalnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah berkenan memaafkan orang yang mati dengan membawa dosa, dengan catatan itu bukan dosa syirik, tetapi di bawah min duni dzalika, yani duna dzalika, yani di bawah kesyirikan itu, jika Allah menghendaki. Artinya ada yang dikehendaki dimaafkan, ada yang dikehendaki disiksa. Itu apa? Al-wa'id, ancaman. Nah, dalam bab yang sedang kita sampaikan, Allah Azza wa Jalla berjanji لَأَزِيدَنَّكُمْ, sungguh-sungguh dan pasti-pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Namun kalau kalian kufur, sungguh adabku sangat keras. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, sesungguhnya adabku sangat keras. Ini menunjukkan bahwa kufur nikmat hukumnya apa? Haram. Berarti bersyukur apa? Wajib. Bersyukur itu wajib. Adanya perintah dan adanya ancaman dari melanggarnya. Bagaimana cara bersyukur itu, kaum muslimin? Cara bersyukur disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah terhadap kitab Riyadhus Salihin dan juga yang lainnya. Syukur itu harus melengkapi tiga hal. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yani meyakini kulla syai min indillah, meyakini dengan siakin yakinnya bahwa segala sesuatu kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dengan hati. Kufur dalam hal ini keluar dari Islam. Karena perkara itikad. Misal meyakini adanya nikmat yang datang dari selain Allah. Jin bamanya, tetemit atau jimat-jimat, syirik itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang harus diyakini. Konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengesakan bahwa semua nikmat itu hanya dari Allah Azza wa Jal. Wa ataakum min kulli ma saltumuh, akulah kata Allah yang memberikan kepada kalian semua yang kalian butuhkan, yang kalian mohonkan, yang kalian pintakan. Hanya Allah yang memberi. Ini menjadi sebuah etikat yang sangat mendalam dalam jiwa kita, menjadi kita sebagai ahlu tauhid. Kufur dalam bidang ini, kufur nikmat itu lawannya. Kufur itu nikmat, kufur nikmat lawannya adalah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsir Tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalim Mannan menyebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, terjadinya kesyirikan fil alam karena adanya kesalahan dalam bab ini, menyangka adanya selain Allah yang bisa memberi kenikmatan. Menyangka adanya selain Allah memberi kenikmatan, karena itu ada yang menyembah patung, dianggap patung bisa memberi apa yang mereka pinta. Ada yang menyembah kuburan, karena dianggap kuburan bisa memberi apa yang mereka pinta. Semua hal disembah karena faktor ini. Disebutkan dalam perolehan yang lainnya, sesuatu disembah karena dua faktor. Saya lengkapi aja, karena dua faktor. Yang pertama, faktor disangka memberi apa yang diminta, dan faktor yang kedua akan menimbulkan malapetaka jikalau tidak disembah. Seperti itu. Orang malam-malam ya, datang ke tempat yang wingit, melakukan sebuah ritual, apa yang diinginkan? Dua hal. Yang pertama, agar mendapatkan apa yang dipinta, kekayaan misal. Atau yang kedua, dia selamat dari mara bahaya yang mengancamnya. ini kalau enggak dilakukan ritual nanti akan ada korban. Kalau enggak dikerjakan ini nanti akan ada malapetaka. Itu dua hal ini penyebab seorang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan ini dengan syukur kepada Allah hilang. Karena dalam apa? Dalam syukur diwajibkan kita meyakini bahwa semua nikmat min Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hasyukru bil lisan, syukur dengan lisan, dengan mengucapkan pujian-pujian, kalimat alhamdulillah dan kata-kata yang semisal dengan itu sebagai perwujudan nyata apa yang ada dalam keyakinannya. Dan ucapan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat itu mendatangkan ridha Allah. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum ayyakal al-akalata fayahmadu alaihi aw yashrabu syurbata fayahmadu alaihi. Sungguh Allah azza wa jal akan ridha kepada kalian ketika kalian makan sebuah makanan dan menyebut kalimat alhamdulillah padanya. Atau engkau minum sebuah minuman, kemudian engkau mengatakan alhamdulillah padanya. Ini mendatangkan ridha. Jangan dianggap sepele. Dan itu alhamdulillah menjadi satu hal yang terbiasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Enggak jawab sehat, tapi alhamdulillah. Menunjukkan apa? Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, gelagi mumet nian. Kan memang begitu diajarkannya. Nabi ketika ditanya mengatakan sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu itu sedang tidak enak-enak saja, tidak baik-baik saja, kalimatnya alhamdulillah ala kulli hal. Ada apa mas? Kok seperti itu baru ditanya? Lagi iman dan sumeng gitu. Ya alhamdulillah nikmati. Ya, sumeng saja dinikmati pak. Kebalikan untuk duit. Ya, lebih nikmat malah ya mudan. Ampun guru duit tok si nikmat. Sumeng meriang be nikmat. Dengan meriang itu berarti kita akan dihapus dosa-dosa, diberi pahala yang melimpah, diangkat derajatnya, masya Allah, disegerakan siksanya di dunia. Itu di balik meriang itu banyak faedahnya pak, sehingga bersyukur. Yang berikutnya, kufur dalam hal ini adalah kufur sebagaimana ucapannya Qarun. Niki tuli wonten jog-jog ini, mesti mboten tak irit-irit. Anu mbok lagi kemarau pak niki. Kirang malah. Kula nate taklim kelas cilik. Aduh, taklim kelas cilik. Akhirnya irit pun ini. Lagi kemarau dengan ini. Hadirin makan Qarun mengatakan kalimat innama utituhu ala ilmin indi, tak lain aku mendapatkan keberhasilan ini, gudang perbendaharaan hartanya itu sangat banyak sekali, tak lain adalah karena apa? Ala ilmin indi, kecerdasanku, kehebatanku. Lupa dia itu minallah. Ini menunjukkan ujub. Ujub itu akhul kibir, saudaranya sombong, membanggakan diri akan keberhasilannya dan lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kufur. Kufur dalam hal ini tergantung bisa kufur keluar dari Islam, kadang-kadang tidak keluar dari Islam. Kadang-kadang orang mengatakan sesuatu yang tanpa dia sadari itu adalah bentuk ujub. tetapi dia tidak menginginkan itu. Tergantung pembahasannya luasan. Yang ketiga, asyukru bil amal. Syukur dengan beramal. Yani menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, nikmat. Nikmat bukan ini? Okay, alhamdulillah. Nah, kufur dalam hal ini adalah menggunakan nikmat min Allah di jalan yang Allah murkai. Ini kufur nikmat dalam hal ini. Apakah keluar Islam? Tergantung dalam hal apa dia pakai. Kalau itu kabair, ya kabair. Kalau itu syirik, ya syirik. Tergantung penggunaan nikmat. Hadirin sekalian, kita akan sampaikan pengaruh syukur. Atau sebelum kita masuk pada beberapa faedah-faedah tentang syukur, kita akan sampaikan dulu, syukur itu sifat seorang mukmin. Jadi iman itu diantara wujudnya adalah bersyukur. Kalau orang yang kafir tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak meyakini Allah Azza wa Jal, dan dia tidak meyakini itu adalah dari Allah. Sehingga orang yang kafir tidak bisa bersyukur. Yang bisa bersyukur hanya orang mukmin. Disebutkan dalam hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min." Sungguh sangat ajaib kehidupan seorang mukmin. Sungguh semua urusan kehidupan orang mukmin itu baik, dan tidak akan mungkin bisa memiliki kehidupan yang seluruh urusannya baik kecuali hanya orang mukmin saja. Kita lihat ya kaum muslimin, perbandingan mukmin dan kafir dalam hadis ini. Urusan hidup hanya di dua. Apa itu? As-sarra wad-dharra. Sarra itu adalah kegembiraan, dharra itu adalah kesengsaraan. Hidup hanya ada dua. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang rezekinya lancar, kadang kurang. Kadang di atas, kadang di bawah. Ini namanya hidup begitu. Orang mengatakan roda berputar apa? Kadang kalah memang begitu. Itu sunnatullah. Orang mukmin dua kondisinya selalu baik. Apapun keberadaan dia, sukses atau terpuruk, sehat atau sakit, senang atau susah, semuanya baik. Dan itu hanya untuk orang yang mukmin saja. Kata Nabi, bagaimana kayak itu? Lalu melanjutkan ucapannya, "In asabahu sarra syakar, fakana khairan lahu." Orang mukmin apabila dia mendapatkan nikmat kegembiraan, nikmat rizki, nikmat sehat, dia akan bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Ini adalah kebaikan baginya. Nabi mengatakan, "Fakana khairan lahu." Itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Seorang mukmin apabila dia tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, dharra. Dharra itu malapetaka, ujian, cobaan, kurang rezeki, sakit, dan macam-macam. Sabara, dia akan menyikapi itu semua dengan kesabaran. Fakana khairan lahu, maka itu pun baik baginya. Sabar mendatangkan sekian banyak kebaikan. Sabar hukumnya wajib. Di bawah itu hukumnya haram. Yani sukhtu. Orang menghadapi musibah ada empat. Sebutkan Syekh Ibnu Taimiyah. Yang pertama as-sukhtu. Yang kedua as-sabru. Yang ketiga ar-ridha. Yang keempat as-syukru. Ketika seorang terkena musibah, yang pertama dia sukhtu. Apa itu sukhtu? Marah kepada Allah. Kena musibah, anaknya meninggal, dia sakit, jatuh dan sebagainya, murka kepada Allah. Maka ini haram hukumnya. Faman sakhata falahu sukht. Nabi mengatakan barang siapa ketika diuji, dicoba dengan berbagai macam malapetaka, dia murka, maka bagi dia murkanya Allah Azza wa Jal. Nomor dua, as-sabru. Harus sabar. Apa itu makna sabar? Dia merasa berat dengan itu, tapi dia tidak berani berucap dan berbuat sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Dia tahan. Sakitnya terasa sakit. Wafatnya anak juga terasa sakit. Wafatnya istri, wafatnya suami, wafatnya keluarga, sakit. Hilangnya harta, kebakaran, sakit. Tapi dia tahan. Dia masih merasakan itu sebagai satu kesengsaraan hidup. Tapi dia sabar. Dengan apa? Habsun nafs an mayasakhut rabb. Menahan diri dari yang dimurkai Allah Azza wa Jal. Sabar itu berat, bukan ringan. Nabi mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu adalah dia sinar matahari yang menyorotkan panas. Dia itu adabun nur, sinar bulan yang bercahaya tetapi tidak ada panas. Allah sebutkan bedanya diya dan nur dalam Al-Quran. Huwalladzi ja'ala syamsa diyan wal qamara nuran. Di atas sabar ar-ridha. Apa itu ridha? Rela bahasa kitanya, ridha. Antara dia mendapatkan musibah dengan tidak, dia rasakan sama. Hilangnya harta, dia ngerti motornya hilang. Apa ya? Apa surah apa lah? Motor dok be. Masya Allah. Ridho. Ikhlas dengan apanya? Takdir hilangnya motor. Tapi tidak ikhlas kepada sang pencurinya. Ngemben tekbur nang akhirat. Nang dunia langel. Begitu pak. Ridho. Gak berat. Terus keburu ya melaku. Ya melaku lah. Desikil kok. Masya Allah. Kok gampang tuh kumaning. Motor murah. Hadirin makan. Itu ridho. Di atas ridho asyukru. Asyukru yakni mali justru berterima kasih kepada Allah dengan adanya ujian. Alhamdulillah. Lara untuk. Lagi mut-mut. Alhamdulillah. Nikmat. Dengan ini saya mendapatkan yang lebih baik daripada nek sehat untune. Untungnya sehat tidak mendatangkan pahala, pak. Begitu giginya sakit, pahalanya ngalir bagimu. Innama yuafas sabiruna ajrohum yukhairi hisab. Sebenarnya tak lain orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian, mendapatkan pahala yang tanpa batas. Yukhairi hisab. Ya mending lara untuk pahala daripada sehat. Apa sehat tanda dalil, pak? Gigi yang sehat mendapatkan pahala ya. Enggak. Ngumangan tok, Pak. Sakit, alhamdulillah. Dosaku diampuni. Jenengan nek dosane diampuni, syukur mudan? Syukur, Pak, syukur. Ora usah kakek ngeluh. Syukur. Nikmati perjalanan hidup. Wong urip ya nambriange. Nikmati, syukur. Ini yang tingkatan paling tinggi. Kenapa dia syukur? Karena dia tahu bahwa musibah yang Allah timpakan itu atas kehendak Allah Azza wa Jal. Dan seorang mukmin mengerti di balik musibah terdapat sekian kebaikan. Sehingga dia bersyukur. Masya Allah. Hadirin sekalian, kita kembali ke materi kita, sehingga namanya syukur dan sabar itu ciri khas kehidupan seorang mukmin. Orang yang kaya mahbusun. Orang yang kaya itu kaum muslimin, jenengan nek ditakeni seneng sugih apa kerek? Ya horas. Ya mungkin kabe-kabe takdir Allah nggih. Diomong kok pengin sugih anu ora sugih-sugih. Ngomong kerek ya nyatane. Ya kurang mati saja. Hadir makan disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang kaya itu tertahan dari masuk surga. Urusannya banyak nih. Utang piutang, kecurangan dalam dagang, kecurangan dalam janji. Wow. Urusan dengan karyawan, menyakiti hati orang. Wong sugi Pak kadang-kadang ngomongnya ya sekenyok-kenyok ya wong sugi Pak ya. Wong sugi yang ditipirang-pirang yang kuasa. Ini malah tertahan, enggak bisa masuk segera ke surga. Orang yang miskin tapi dia sabar menghadapi kehidupannya, mulus Pak, langsung lu kayak keri. Si sugi keri lang buri, sing kerek sebelum disit. Urusannya ringan, duitnya sedikit Pak. Dia tidak banyak utang, dia tidak banyak urusan. Ya, ya mungkin ada utang namanya orang hidup. Tapi dia, Masya Allah, gak ada urusan banyak orang. Dia mati di atas iman dan takwa. Masya Allah. Sehingga milih cepat masuk surga atau milih yang tertahan Pak. Mikir-mikir. Ya si penting nang dunia kepenak, nang akhirat kepenak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah ndak mesti ditafsirkan dengan sugih Pak. Orang kaya itu jelek baginya banyak. Ada orang yang dulunya miskin baik-baik saja, begitu sugih malah jadi elek pirang-pirang niku. Berarti baik yang mana bagi dia? Baik ketika miskin. Coba kalau mati di atas kemiskinan dalam keadaan dia senang ke masjid, luar biasa. Tapi di akhir hayatnya sugih, jarang mau masjid, dongane kurang, malah gembelengan, kemaki, dosa tok datine, malah neraka. Oh, peja waktu tesi keri kapak, sugih-sugih, dolane kami wong maksiat tok, klepekan darah mensore. Tuan, nikmat miskin. Hal mereka yang berikutnya, syukur itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. In tashkuru, dengan kalimat adatul hasyr, in tashkuru, jikalau kalian bersyukur, yaridha lakum, Allah akan ridha kepada kalian. Syukur itu samping wajib mendatangkan pahala yang melimpah ruah, juga ridha diantaranya. In tashkuru yaridha lakum. Yang berikutnya, syukur di antara faedahnya melindungi kita dari siksa. Melindungi kita dari azab. Di antara ayatnya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-147. Allah Subhanahu wa taala firman, ma yaf'alu Allahu bikum in syakartum bi'adabikum in tashkuru atau in syakartum. Saya ulangi, in syakartum wa amantum. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum, Allah tidak akan melakukan siksaan kepada kalian. Allah tidak akan menyiksa kalian. Ketiga kapan? In syakartum wa amantum. Jikalau kalian bersyukur dan beriman. Al-Imam Qatadah menyebutkan ketika menjelaskan ayat ini, innallaha jalla sanahu la yu'adzibu syakiran. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang bersyukur. Dan wala mu'minan, tidak pula Allah mengazab seorang hamba yang mukmin. Ini terdapat dalam tafsir Tabari. Kenapa? Karena orang yang bersyukur tadi dengan tiga kriteria itu sudah masya Allah dia. Bersyukur etikatnya benar dalam hati. Bersyukur dengan lisan, lisannya baik, omongannya baik. Yang ketiga, dia amalkan itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya dia jauh dari maksiat dan dosa. Bertambahnya harta, bertambahnya ibadah. Bertambahnya rezeki, bertambah ibadah. Ini tanda rezeki yang barokah. Kalau rezeki yang tidak barokah, bertambahnya harta, bertambah jauh dari ibadah. Maka hadirin menaikkan rahim jami'an, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain yang bisa kita raih. Kesimpulannya adalah syukur itu hukumnya apa? Wajib. Kufur nikmat hukumnya haram. Maka kita marilah berpandai-pandai dalam mensyukur nikmat Allah Azza wa Jal. Nikmat apapun itu, terutama nikmatul hidayah, jaga hidayah ini, jangan kau pudarkan dengan sengaja-sengaja menyelisihi syariat atau dengan misal mamanya tidak ta'lim. Hadirin sekalian, ada satu pembahasan penting, kunci-kunci kebaikan yang disebut dalam ulama dengan mafatihul khair. Kunci kebaikan itu saya sebutkan kesimpulannya aja. Hadirin sekalian, miftah khair yang pertama ilmu. Kunci kebaikan itu ilmu. Yang pertama, ilmu ini melahirkan kunci kebaikan kedua, iman. Kunci kebaikan yang kedua ini melahirkan amal, dan ini kunci kebaikan yang ketiga. Artinya kalau kita tidak punya ilmu, berarti tidak ada iman. Tidak ada iman berarti tidak ada dorongan untuk beramal. Sembari dengan hilangnya tiga ini, tumbuh yang lawannya, kejahilan, kekufuran, ingkar, maksiat, na'udzubillah min dzalik. Sehingga syukurlah kepada Allah dengan menjaganya. Jangan kita sengaja-sengaja malah justru apa? Membuang nikmat ini. Wallahu alam bissawab. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.